Bismillahirrahmanirrahim. Wal gharimin. Penerima zakat berikutnya adalah gharim atau orang-orang yang berhutang. Jam'u gharimin. Kata gharimina adalah jamak dari kata gharim. Wa huwa man istadana fi ghairil maksiat. Pengertian dari gharim adalah seorang yang berhutang yang digunakan untuk selain kemaksiatan. Jadi hutangnya itu tujuannya tidak untuk kemaksiatan. Fayuhto ma yakdi bihi dainah haitsuhtaja ila wafaihi ma'akululi. Orang yang seperti ini dia diberi zakat kadar hutang yang dimiliki. Jadi kadar zakat yang diberikan kepada gharim adalah sesuai dengan kadar hutangnya. Diberikan satu kadar yang dengan kadar itu dia bisa melunasi hutangnya. Dan gharim ini hanya mendapatkan zakat kalau memang hutangnya sudah jatuh tempo, hutangnya sudah waktunya membayar. Fala yuqta al mu'ajjal, maka hutang yang belum jatuh tempo itu tidak berhak mendapatkan zakat. Ini berbeda dengan mu'allafah qulubuhum ya. Di video sebelumnya saat membahas rikob atau budak mukatab itu berhak mendapatkan zakat walaupun cicilannya belum jatuh tempo. Nah, ini dibedakan antara gharimin, orang yang berhutang, dan mukatab. Nah, di sini dijelaskan perbedaannya apa. Wa yufariqu jawaza itail mukatabi qabla hululin najmi bi anna syari' muntadhirun ila faqir riqabi minarik. Nah, ini perbedaannya. Zakat yang diberikan kepada penghutang itu berbeda dengan zakat yang diberikan kepada budak mukatab. Kalau budak mukatab boleh memberinya zakat walaupun cicilannya belum jatuh tempo. Apa yang membedakan hal itu? Perbedaannya adalah syari' atau Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan semua orang bebas dari perbudakan. Jadi Allah itu sangat berharap agar perbudakan itu terlepas dari diri seseorang. Oleh karena itu walaupun belum saatnya membayar tetap memperbolehkan menerima zakat ya. Status mukatab itu tetap memperbolehkan seseorang menerima zakat. Kemudian sekarang ada masalah. Fa in istadana fi ma'siyatin tsumma taba'a. Bila ada orang yang berhutang, tujuannya maksiat, lalu dia bertaubat, maka dia diberi zakat. Jadi tujuan utamanya maksiat lalu bertaubat. Orang yang seperti ini kalau memang dia sudah waktunya membayar maka dia berhak mendapatkan zakat. Wa illa fala. Kalau tidak bertaubat ya tidak dapat. Wala budda li ta'il muqatab wal gharim min adami subuti mudda'ahuma. Saya ulangi. Wala budda li ta'il muqatab wal gharim inda adami subuti mudda'ahuma min ihbari adlain. Nah, ini masalah status ya, masalah status mukatab dan status gharim. Untuk memberikan zakat kepada mukatab dan gharim, kalau pengakuan mereka berdua belum ditetapkan oleh hakim ya, kalau pengakuannya belum ditetapkan oleh hakim, maka untuk menetapkan status itu membutuhkan dua saksi yang adil. Jadi status mukatab dan gharim di dalam fikih itu harus ada ketetapan dari pengadilan, harus ada ketetapan dari hakim. Kalau belum ada ketetapan, bagaimana cara menetapkannya? Cara menetapkannya adalah membutuhkan dua saksi yang adil. Ilal gharima li islahil fasadi bainal qaum fasyuhratuhu mughniyatun anil bayyinah. Aturan ini mengecualikan orang yang berhutang untuk mendamaikan pertengkaran antara antara golongan. Jadi ada dua golongan yang berseteru, kemudian ada satu pahlawan yang berkeinginan untuk mendamaikan itu, tapi dia tidak punya modal. Dia tidak punya modal, punya niat baik tapi tidak punya modal. Dia nekat hutang. Orang yang seperti ini untuk ketetapan statusnya dia tidak membutuhkan dua saksi yang adil. Mengapa? Karena kepopulerannya itu sudah bisa mencukupkan, sudah bisa mewakili dari saksi yang berupa dua orang adil. Apa dari Ar-Romli? Hal ini dijelaskan oleh Syekh Ar-Romli. Wa fi sabilillah, wallahu a'lamu bisawabi.